Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَتِ فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. إن شاء الله تعالى بعد المغرب ini kita membacakan sebagaimana yang biasa pada Sabtu malam Ahad, yaitu kita membaca Bahjah Qulubul Abrar, syarah dari hadis Jawami'ul Akhbar dari yang sudah kita baca. Alhamdulillah sudah pada hadis yang ke-12. Nah, sudah hadis yang ke-12. Dan masih pada hadis ini dari ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang perkara yang bermanfaat yang perlu kita usahakan atau perlu kita jalani yang bermanfaat tersebut, yaitu berupa amal soleh. Nah, perkara yang baik yang termasuk agama, yaitu yang keduanya diantaranya adalah amal soleh. Setelah yang pertamanya adalah al-ilmu nafi', yang perlu kita cari, yang perlu kita semangat untuk mencarinya. Nah, berarti tinggal kita insyaallah melanjutkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah wala ta'jaz fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza al hadis. Tinggal ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, tapi sebelum itu, nah, kita akan membaca satu perkara yang bermanfaat juga yang perlu kita usahakan. Nah, yaitu perkara dunia. Qala rahimahullah, wa ammal umur an-nafi'ah fid dunya Adapun perkara yang bermanfaat dari sisi dunia, fal abdu labudda lahu min talabi rizqi, maka hamba memang sudah seharusnya untuk mencari rezeki. Fayandaghi an yasluka anfa'al asbab ad-dunyawiyyah allaiqah bihalihi, maka seyogianya dia menempuh jalan yang paling bermanfaat bagi dia. Nah, apapun perkaranya dari perkara dunia yang layak bagi dia dengan kondisi yang dia miliki saat ini. Wa dzalika yakhtalif bi ikhtilafin nas, tentunya itu akan berbeda satu orang dengan orang lain. Wa yaksudu kasbuhu wa sa'yuhu al-qiyam biwajibi nafsihi, kemudian memaksudkan ya, mencari dunia tersebut juga usahanya untuk, pertama adalah kemarin sudah diulas ini, untuk menegakkan kewajiban dirinya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia harus makan dari perkara yang halal. Nah, kemudian niat berikutnya, wa wajibu man ya'uluhu wa man yakumu bimu'natih, ketika mencari dunia juga dia meniatkan untuk memenuhi kewajiban orang-orang yang ada pada tanggungan dia. Wa yanwi al-kafaf wal istighna bi talabihi anil khalqi, dia meniatkan mencari itu semuanya untuk mencukupi diri sendiri, pribadi, dan orang yang harus dipenuhi olehnya. Wal istighna, dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Wal istighna bi talabihi anil khalqi, tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa kadzalika yanwi bi sa'yihi wa kasbihi tahsilu ma taqumu bihil 'ubudiyyatil maliyah. Kemarin sudah disinggung ini, ketika seseorang ya mencari dunia, dia dapat untung, dia dapat rezeki, dia meniatkan ketika sudah mendapatkan hal itu, dia untuk melaksanakan ibadah dari sisi harta, minaz zakah wa sadaqah, apakah berupa zakat atau sadaqah. Ya, wal infaqat al khair, al infaqat al khairiyah al khassah wal amah mimma yatawaffa ala al mal, dan infak-infak yang baik, terkhusus ya, yang kaitannya dengan harta, baik itu secara khusus untuk fulan-fulannya atau secara umum untuk dakwah, untuk ma'had, untuk sosial dan yang lainnya. Nah, matakumu ya, mimma yatawakof alal mal, yang hanya bisa dilakukan dari sisi harta. Berikutnya, wa yaqsudu al-mukasibu at-thayyibah, juga menargetkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Mutajanniban lil makasibil khabithah al-muharramah, menjauh dari pekerjaan-pekerjaan yang apa? Kotor dan ya, haram. Nah, bukan kotor dari sisi ya, hissi, bukan. Tidak mengapa pekerjaan itu ya, di sawah dan yang lainnya. Nah, yang membuat kotor jasad tidak masalah. Yang penting bukan perkara yang haram. Kalau memang itu cocok bagi kita, tetap semangat untuk melakukannya. Qala rahimahullah, famata kana talabul abdi wa sa'yihi fid dunya li hadhil maqasidil jaliyah Al-Jalilah. Naam, di mana seorang hamba itu dalam usaha dia, dalam pekerjaan dia di dunia ini untuk maksud-maksud yang mulia ini, wasalaka anfa'at tariq yarahu munasiban li halihi, kemudian dia menempuh jalan yang paling bermanfaat, yang paling sesuai dengan dirinya, kanat harakatuhu wasa'yuhu qurbatan yataqarrabu ilallahi biha, maka apapun yang dia lakukan, ya, gerak-geriknya, usahanya, itu dicatat sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala rahimahullah, wa min tamami dzalik, dan sebagai penyempurna dari niat-niat tadi, alla yattakilul abdu ala haulihi wa quwwatihi wa dzakaihi wa ma'rifatihi wa hadzihi bi ma'rifatil asbabi wal wa idaratiha. Seorang hamba, dia jangan berpaku kepada kekuatan pribadi, kecerdasan sendiri, pengetahuan pribadi, jangan. Ya. Dan juga jangan bertumpu kepada keterampilan usaha. Nah, bertumpu kepada pengetahuan manajemen dalam usaha. Bal yasta'inu bi rabbihi mutawakkilan 'alaihi. Tetap dia, ya, isti'anah kepada Rabb-nya. Tawakkal kepada Allah. Rajian minhu an yuyassirahu li aisaril umur wa anjahiha. Dia tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan dan untuk ditunjukkan kepadanya perkara yang paling mudah dan perkara yang paling mulus untuk kerja. Tetap itu kepada Allah Subhanahu wa taala beristianah. Wa aqrabu hatahsilan limuradihi, dan juga yang paling cepat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling cepat untuk mendapatkan rezeki. Wa yas'alu rabbahu an yubarika lahu fi rizqihi, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberkahi dalam rezekinya. Fa awwalu barakati rizqi an yakuna muassisan ala taqwa wan niyyah as-shalihah. Awal dari rezeki itu bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yaitu usahanya dibangun di atas ketakwaan dan niat yang baik. Nah, jadi awal usaha kita ingin rezeki ini berkah, ya. Nah, yang pertama kalinya yaitu niat yang baik dan juga dibarengi dengan ketakwaan. Nah, taib. Melaksanakan riba dengan niat yang baik, ya enggak bisa juga, ya. Tetap harus ada takwa di situ dan niat yang baik. Nah, ada takwa dan ada niat. Wa min barakati rizqi, dan juga termasuk berkahnya rezeki seseorang, an yuwaffiqal abdu liwad'ihi fi mawadhi'ihi alwajibah wal mustahabbah. Dia menyalurkan hartanya ke tempat-tempat memang wajib untuk disalurkan, ya, kepada orang-orang yang tepat memang wajib untuk diberi, wal mustahabbah, dan yang hukumnya mustahab. Nah, hasil usaha kita diberikan kepada anak, keluarga, nah, tetangga, saudara. Nah, yang wajib kita penuhi. Nah, Kemudian kalau bisa yang sunnahnya pun, yang mustahabnya pun kita beri. Nah, wa min barakati rizqi, juga termasuk berkahnya rezeki seseorang, an la yansa al-'abdu al-fadla fi al-mu'amalah. Dia tidak melupakan keutamaan orang lain dalam muamalah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa la tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan orang lain. Ya. Bitaisir al muksirin, kemarin sudah singgung ini, ya. Di antaranya berlaku simpel kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang kaya simpel, kalau ada minjam simpel, mana saksinya sudah cukup. Ya. Taib. Mudah memberi kalau ada. Nah. Wa indhar al-mu'sirin, memberi tangguhan kepada orang-orang yang susah. Wal muhabatu bainal bai'i wasyira, dan juga gampang kalau jual beli. Bima tayassara min qalilin au katsirin. Nah, dalam perkara yang mudah. Nah, baik itu banyak atau sedikitnya. Nah. Ketika menawar, ya tentunya sewajarnya. Nah, ketika memberi potongan juga, ya sewajarnya. Nah, kita dituntut untuk seperti itu. Ya, yang punya uang boleh nawar, boleh. Ya, ketika ada ikhwah yang jualan misalkan, ya biasa. Ya, yang namanya jual beli. Nah, tapi mimma tayassara min qalilin au katsir. Nah, perkara yang mudah, yang ringan-ringan, baik itu banyak atau sedikitnya. Nah, beli satu diskon 50%, kan ini berat ya. Pak beli, bisa diskon enggak 50%? Berapa berinya? Satu. Ya. Bingung. Ya. Nah, bingung. Ya. Baik. Fabidzalika yanalul abdu, fabidzalika yanalul abdu khairan katsiran. Maka dengan hal yang seperti ini, seorang hamba akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Baik. Kemudian kata beliau, fa in qila, kalau dikatakan, kita ditanya ini, ayul makasib aula wa afdal. Nah, pekerjaan apa yang paling utama dan yang paling afdolnya? Nah, sering kan ini tersinggung. Ya. Oh, yang paling afdol itu dagang. Rasul juga dagang. Nah, enggak, sahabat ini juga beternak kok. Nah, ya. Mana niru sahabat fulan beternak. Nah. Taib. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nah, qila fadikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, mana yang paling afdol. Fa minhum man faddala az-zira'ah wal hirasah. Mereka ada yang lebih mengutamakan dari bertani, ya, lebih mengutamakan bertani, bercocok tanam. Wa minhum man faddala al-bai' wasyira'. Di antara ulama juga ada yang lebih mengutamakan jual beli, dagang. Wa minhum man faddala al-qiyam bis-sina'at wal harf wa nahwiha. Sebagian ulama juga ada yang mengutamakan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berupa membuat sesuatu, ya, manufaktur atau yang lainnya, ya, pabrik-pabrik atau yang lainnya, keterampilan, mengutamakan keterampilan. Taib. Kullu minhum adla bihujjatihi. Setiap mereka menunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana ini ya? Taib. Kita lanjut apa yang dijelaskan oleh beliau. Walakin hadal hadis wal fasilu lin niza'i. Ingatlah, ya, hadis ini adalah pemutus dari perbedaan tersebut. Wa huwa annahu sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang kamu, yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Wan nafi'u min dzalika ma'lum annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas. Perkara yang bermanfaat bagi seseorang itu sudah diketahui berbeda-beda, karena berbeda kondisi, ya, dan berbeda jiwa seseorang. Ya. Nah, faminhum man takunu al-hirasah waz-zira'ah afdal fi haqqihi. Di antara manusia itu, ya, ada yang bercocok tanam lebih utama bagi dia. Baik. Wa minhum man yakun al-bai' wasyira' wal qiyam bisina'ah allati yuhsinuha afdal fi haqqihi. Begitu juga di antara manusia, ada yang jual beli lebih utama bagi dia. Nah, lebih bagus bagi dia, lebih afdal bagi dia. Fal afdal min dzalika wa ghairuhu al anfa'. Maka yang lebih afdal dari itu semuanya, nah, dan yang paling bermanfaatnya. Nah. Wassalawatullah wasalamuhu ala man u'tiya jawami'il kalim wa nawafi'aha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada orang yang telah diberikan jawami'ul kalim, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mana pekerjaan yang paling afdal? Nah, jawabannya yaitu, nah, sesuai kondisinya masing-masing. Ya. Tidak bisa apa? Ditentukan. Ya. Tidak bisa ditentukan. Jangan antum lebih afdal jual beli, ada hadisnya. Ya. Enggak bisa juga. Ya. Karena setiap orang ketika itu enggak seperti itu, masa anak sus dagang ya? Terus gimana dong caranya dagang? Nggak tahu dia. Ya. Biasanya dia buruh. Ya. Biasanya dia mengandalkan apa? Skill, kemampuan. Ya. Untuk dagang, gimana ya dagangnya? Harus gimana ini? Itu tidaklah lebih bermanfaat bagi dia. Nah, sinaah lebih utama bagi dia. Ya. Mengandalkan keterampilan lebih utama bagi dia. Tentunya, nah, mana pemutus dari itu semuanya adalah hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Baik, semangat atas apa yang bermanfaat bagi kita. Nah, tentunya, ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya, thumma innahu hawa ala ridha biqadha'illahi wa qadarih. Kemudian berikutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menghimbau untuk ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Ba'da badzil juhdi. Setelah seseorang itu semangat atas apa yang bermanfaat baginya, dia dihimbau untuk ridha atas takdir Allah. wal istifragil wus'i fil hirsi 'ala an-nafi, dituntut juga untuk ridha setelah dia mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat baginya. Ridha. Nah, lihat sabda Rasulullah SAW ini sangat bagus, sangat indah sekali. Nah, ketika Rasul mendorong untuk melakukan perkara apa saja yang bermanfaat untuk dirinya, ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah, mengingatkan takdir. Ya. Dengan artian tadi, sebagaimana beliau jelaskan, setelah dia mencurahkan kemampuan, ya, berhasil atau tidaknya diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ridha dengan keputusan dan takdir Allah. Fa idza asaba al-'abdu ma yakrahuhu fala yansib dzalika ila tarki ba'dil asbab allati tadunnu nafa'aha law fa'alaha. Kalau dia tertimpa sesuatu yang merugikan, yang ia benci, dia tidak kemudian meninggalkan sebab-sebab yang dia kira itu bermanfaat baginya. Ya. KO, ternyata saya enggak bisa seperti ini ya. Gagal. Ya sudahlah. Ya, enggak jadi. Ya. Cari yang lain lagi. Tidak seperti itu. Nah, bal yaskunu ila qada'illah wa qadarihi liyazdada imanahu. Tapi dia tetap tekun di situ, ya, pada takdir Allah dan keputusannya untuk menambah keimanannya. Wa yaskunu qalbahu wa yastarihu nafsahu. Ya. Dia meneguhkan hatinya, melapangkan jiwanya. Nah, ridha dengan takdir Allah. Nah, mungkin besok saya akan usaha lagi. Ya. Nah, memang bisanya seperti ini. Saya bayangkan seperti itu. Kalau yang lain belum tentu. Ya. Baik. Qala rahimahullah, fa inna lahu fi hadhil hal tastahu amala syaitan. Karena ucapan lau pada kondisi seperti ini itu akan membuka pintu amalan syaitan. Ya. Binaksi imanihi biqadari bilqadari wa'tiradihi alaih. Ya, dengan berkurangnya keimanan, ya, dan takdir pun memang seperti itu, ya, dan adanya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa futiha abwabul hammi wal hazan al mudha'af lil qalb, juga akan terbuka, ya, pintu kebosanan, pintu malas, pintu sedih yang akan melemahkan hati. Ya. Nah, ketika sudah anak udah usaha kok, ya, segala bentuk resep sudah dicoba dan ini finishnya, ternyata ya, yang beli cuma 2 orang sehari, ya. Nah, gagal. Tapi sudahlah. Nah, enggak seperti itu, ya. Tapi dia terus, nah, bertawakal kepada Allah, ridha dengan takdir. Nah, kalau ada peluang usaha yang lain, misalkan intinya, nah, ini dia hadis yang sudah kita baca tadi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Nah, kalau memang ada peluang lain yang memang itu, ya, antum mampu, ingat kepada perkara itu. Kalau tidak ada yang lain,